إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذني الله وإياكم من النار إخوان الإيمان جمجمة مغمغة رحمة الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita beberapa doa yang dipanjatkan oleh orang-orang mukmin di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan jawaban atau pengkabulan atas doa tersebut. Menunjukkan bahwasanya ketika seorang hamba berdoa dengan doa tersebut terdapat jaminan untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bagi dia. Doa yang terdapat dalam akhir pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Tempat-tempat ayat yang paling terakhir yang dimulai dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Empat jenis doa dari satu ayat penuh di akhir surat Al-Baqarah yang Allah memberikan jaminan pengkabulannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani satu jiwa pun kecuali dengan batas kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, bagi dia pahala apa yang dia perbuat dari perbuatan kebaikan, bagi dia ganjaran dosa dari apa yang dia perbuat dari perbuatan dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, janganlah Engkau siksa kami jikalau kami lupa serta keliru. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari dua sahabat sekaligus Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar doa tersebut dari para hamba, "Na'am, qad fa'altu. Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Wa hayrat kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami keberatan sebagaimana Engkau bebankan kepada umat terdahulu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am qad fa'altu, iya, aku telah melakukannya." Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wahai Rabb kami, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang lebih daripada kemampuan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am qad fa'altu, iya, aku telah melakukannya." Masyaallah muslimin dan muslimat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang begitu agung Yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa dengan doa tersebut. Demikian juga janji dari Allah Tabaraka wa taala memberikan pengabulan atas doa itu. Di awal ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidaklah memberikan pembebanan kepada satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana juga datang dalam ayat-ayat yang berbeda dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Tidaklah Allah memberikan pembebanan kepada satu jiwa pun kecuali dengan batas apa yang Allah berikan kepada dia kemampuan tersebut. Sebagai bukti kepada kita bahwasanya inilah kemudahan dari Allah. Inilah kemudahan dari Allah Tabaraka wa taala ketika memberikan beban kepada hamba-hambanya tidak mungkin lebih daripada batas kemampuan dia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah satu jiwa itu dibebankan lebih daripada batas kemampuan dia. Kata Allah Tabaraka wa taala berikutnya, laha ma katabat wa alaiha ma katabat. Bagi dia pahala ketika dia melakukan perbuatan kebaikan, serta bagi dia pula dosa ketika dia mengamalkan amalan keburukan. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya dengan betul-betul keadilan. Pada ayat yang berbeda kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan akan kembali kebaikan itu pada diri dia sendiri, serta barang siapa yang mengamalkan amalan keburukan juga keburukan tersebut memiliki dampak yang akan kembali kepada diri dia sendiri. Allah Maha Adil. Allah berikan sesuatu berdasarkan amalan hamba itu sendiri. Baik dibalas dengan kebaikan, buruk dibalas dengan keburukan kepada hamba itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Apabila kalian melakukan perbuatan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kalian sendiri. Namun apabila kalian melakukan perbuatan kejelekan, dampak kejelekan tersebut akan kembali kepada diri kalian sendiri. Bentuk keadilan Allah Tabaraka wa taala. Kata Allah Tabaraka wa taala berikutnya, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyiksa kami ketika kami lupa ataupun kami keliru. Dan ini termasuk keringanan dari Allah Tabaraka wa taala. Tidaklah Allah membebani pada satu jiwa kemudian diberikan ganjaran atas sesuatu tersebut kecuali kalau dia menyengaja akan perbuatan tersebut. Adapun ketika dia tidak sengaja, adapun ketika dia lupa atau keliru, Allah tidak memberikan ganjaran apa-apa pada orang tersebut. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah qad tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mengampuni bagi umatku pada tiga perkara, yakni kelupaan, kekeliruan dan apa yang dipaksa untuknya. Jika seorang hamba melakukan dalam hal dia lupa, tidak akan dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dosa pun. Atau dia keliru, tidak akan dibebankan kepada dia satu dosa pun. Atau dia dipaksa, tidak akan dibebankan kepada dia satu dosa pun. Menunjukkan tentang kemurahan Allah Tabaraka wa taala. Rabbana wa la tuhammilna isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang berdoa kepadanya berupa, ya Allah, janganlah Engkau membebankan kepada kami keberatan yang Engkau bebankan kepada umat terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat ini dengan diutus oleh Allah tabaraka wa taala untuk meringankan perkara-perkara yang dahulunya mungkin berat di umat terdahulu. Umat ini adalah umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah mencifati hal tersebut bahkan di dalam Taurat dan Injil, bahwasanya umat ini didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian akan meringankan perkara-perkara yang dahulunya berat di zaman mereka. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum ithrahum wal aghlala allati kanat 'alaihim." Jadi antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghalalkan perkara yang baik-baik, mengharamkan perkara yang buruk-buruk, serta meringankan pada umat ini yang dahulunya mungkin umat terdahulu berat mengamalkannya. Walhamdulillah, agama ini datang kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kemudahan. Demikian juga doa yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami berupa ujian, pembebanan syariat, musibah, bencana, malapetaka di luar kemampuan kami. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang terakhir, fattaqullaha ma tastatum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dia pernah mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala sam'i wa ta'ah. Kami pernah membayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk taat serta mendengar. Fasarra Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lana, kemudian Nabi sallallahu membisikkan dengan suara yang lirih kepada kami, fi mastata'tum, selama kalian mampu. Artinya ketika kalian tidak mampu, insyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ketidakmampuan kalian tersebut. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah terbetik dalam benak kita ketika mengamalkan satu perkara, baik itu di antara hal-hal yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa berat, tidak mampu, tidak suka, dan seterusnya. Namun dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita tadi di depan, berdoa dengan doa yang agung kemudian terdapat jaminan untuk pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi pernah merasa agama ini adalah beban. Agama ini adalah mudah. Agama ini adalah kemudahan dari Allah Tabaraka wa taala untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, barang siapa yang merasa beban itu adalah berat bagi diri dia, berarti dia belum mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala secara mendetail. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita bahwasanya agama Allah Tabaraka wa taala adalah mudah. Datang riwayat dari Imam Bukhari rahimahullahu taala, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna hadzal din yusrun wa la yushaddad din illa ghalaba." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama tersebut kecuali agama itulah yang akan memberatkan dia. Agama mudah. Agama datang kemudahan, bukan untuk memberatkan. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, jangan pernah merasakan, jangan pernah mengatakan bahwasanya agama ini datang untuk memberatkan hamba-hambanya. Allah Tabaraka wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah datangkan kepada kalian syariat tidaklah untuk memudahkan kalian, namun bukan untuk memberatkan kalian. Dalam Al-Qur'an Al-Karim juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim." Tidaklah agama ini datang kepada kalian untuk memberatkan kalian. Agama Nabi Allah Ibrahim, demikian juga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah agama yang ringan. Keringanan tersebut nampak dari beberapa gambaran berikut ini. Allah Tabaraka wa taala mungkin membebankan kepada umat terdahulu pembebanan yang berat yang belum tentu kita mampu untuk melaksanakannya. Yang di zaman ini, di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang berat tersebut dinafikan, dihilangkan, disirnakan, dilenyapkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Umat terdahulu dari kalangan Bani Israel ketika mereka mau melakukan dosa dan mau bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala, Allah perintahkan mereka untuk diterima tobat mereka dengan cara membunuh diri. Bunuh diri dulu baru terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataaba 'alaikum." Tobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu dosa kecuali setelah membunuh diri. Dan umat ini diberikan keringanan oleh Allah Tabaraka wa taala cukup dengan mengucapkan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut, kemudian menyesali perbuatan tersebut, Allah Tabaraka wa taala menerima tobatnya. Umat terdahulu juga dengan keberatan yang ada pada mereka, kemudian Allah menghilangkan keberatan tersebut pada umat ini, umat Yahudi dahulunya, ketika mereka terkena pada pakaian mereka sesuatu yang najis, najis dari Adami ataupun yang lainnya, dari Bani Adam ataupun yang lainnya, tidak akan diterima amalan yang digunakan dengan pakaian tersebut kecuali setelah dipotong bagian yang najis tersebut, dipotong, dilobangi, dibocori, dibuang bagian yang terkena najis, kemudian boleh bagi-bagi pakaian tersebut. Adapun umat jadi cukup membersihkan tempat yang terkena kotoran tersebut, najis tersebut, menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah. Agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang datang dengan kemudahan. Juga perbedaan antara umat terdahulu dan umat yang sekarang tentang kemudahan adalah dalam berpuasa. Umat terdahulu begitu berat ketika mereka berpuasa. Tidak disyariatkan untuk makan sahur di malam harinya. Di siang hari diwajibkan untuk menahan lapar dan dahaga. Di malam hari tidak boleh untuk bersahur sama sekali. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fatlu baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah terletak pada makan sahur. Walhamdulillah, umat Islam meskipun dibebankan untuk menahan lapar dan dahaga esok hari di siang hari berpuasa, namun malam harinya diperintahkan, dianjurkan. Maka disarankan untuk memakan sahur sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya umat ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Ma'asyaral muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan agama Islam, kemudahan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menerangkan kepada beliau bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim datang untuk kemudahan bukan untuk memberatkan. Demikian juga kandungan isi Al-Quran adalah untuk memudahkan, bukan untuk memberatkan umat manusia. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Taha ma anzalna alaika Al-Quran litashqa. Taha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami turunkan Al-Quran kepada engkau bukan untuk mencelakakan engkau. Namun untuk memudahkan, meringankan, mendatangkan keberkahan, kemudahan, dan semisalnya. Bahkan keterangan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang terima bahwa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mensucikan diri bukan untuk memberatkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidaklah Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada kalian, mendatangkan syariat ini kepada kalian untuk keberatan bagi kalian. Bukti-bukti akan hal tersebut terdapat pada beberapa contoh di bawah ini. Bahwasanya agama Islam adalah datang dengan kemudahan, bukan untuk memberatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan beban syariat kepada hamba-hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Pertama-tama datang dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu dalam Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'alal jamb." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Namun apabila tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Apabila tidak mampu lagi maka salatlah dalam keadaan terlentang atau berbaring. Menunjukkan tentang kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hukum asalnya salat adalah dalam keadaan berdiri apabila tidak mampu. Namun ketika tidak mampu, Allah memberikan keringanan. Bahwasanya silakan salat dalam keadaan apapun yang engkau mampu. Keringanan lain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan tentang kemudahan dalam agama ini adalah dalam keadaan seseorang mukim, wajib bagi dia untuk melengkapkan jumlah rakaat dalam sholat dia. Namun ketika dalam keadaan safar, yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "As-safaru qit'atun minal 'adzab." Bahwasanya safar, keadaan safar adalah sesuatu dari adalah sepotongan, sepotong dari siksaan. Ya bawahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nauma. Salah seorang dari kalian ketika bersafar dia meninggalkan makan enaknya, tidur nyenyaknya, istirahatnya. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala beringat kepada orang yang sedang melakukan safar untuk melaksanakan separuh rakaat dari sholatnya orang mukim. Demikian juga keadaan yang menunjukkan tentang kemudahan agama Islam, keringanan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan namun dia sakit ataupun safar untuk berbuka, dan itu kemudahan bagi dia. Itu kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan contoh lain dari حديث رب صحيح بخاري. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا؟ قال هذا حبل لزينب تصلي من الليل إذا فطرت تعلقت به. Kata perawi tersebut bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ke dalam masjid, kemudian beliau melihat ada tali yang diikat di antara dua tiang. Beliau bertanya kepada orang yang terdapat di dalam masjid, tali apa ini? Mereka memberikan jawaban bahwasanya tali itu adalah milik Zainab. Pernah dia salat suatu malam, kemudian apabila dia capek, letih dari salat malamnya, dia ngantuk, dia bersandar pada tali tersebut dan dia melanjutkan salatnya dia. Nabi SAW mengingkari perbuatan tersebut karena Nabi SAW alaikum bima tutikun. Lakukanlah kalian semampu kalian daripada amal, dari amalan. Fa'inna Allah la yamalu hatta tamalu, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Sallu ala nashatikum fa'idha batartum farkudu. Kata Nabi SAW berikutnya bahwasanya salatlah kalian dalam keadaan sekalian semangat. Namun apabila kalian sudah ngantuk atau letih, silahkan tidur. Menunjukkan bahwasanya tidak ada kewajiban dari seorang nanda dari Allah Subhanahu kepada seorang hamba sesuai kecuali dengan sesuai dengan kemampuan dia. Demikian juga pengingkaran dari Nabi SAW kepada tiga orang sahabat yang mau membebankan diri mereka namun di luar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiga orang tersebut mengisyaratkan berinisiatif untuk melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagai mereka mengatakan bahwasanya aku tidak akan menikah. Sebagai lagi mereka mengatakan aku akan sholat malam terus menerus tidak akan tidur malam. Sebagai lagi mereka mengatakan bahwasanya aku akan puasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Ya, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, dan sepanjang hari puasa, sepanjang tahun puasa. Ini tidak dibebankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perkara tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka dengan ucapan Nabi SAW man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk dari golonganku. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, kata dia ma khuyyira an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina al-amrayni illa akhadha aisarahuma. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diberikan pilihan antara dua opsi, niscaya beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Ya, apabila itu adalah perkara-perkara agama. Ketika ada pilihan untuk memilih dari perkara agama yang lebih mudah, silakan pilih perkara yang lebih mudah. Dan hadis ini adalah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna khairu dinikum aisaru. Terulang sebanyak tiga kali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Serahkan sebagai penutup bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada dua orang dai sekaligus yang beliau utus ke negeri Yaman untuk memberikan kemudahan kepada umat dan jangan diberatkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, basyira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la tahtalifa. Yang artinya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Berikanlah kemudahan kepada umat manusia, jangan memberatkan mereka. Saling berkesesuaianlah dan janganlah saling saling berselisih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahirrabbilizzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalina walhamdulillahirrabbilalamin.